Foto sini yuk. Yuk. Wah, darurat nih. Ku beri satu permintaan. Woi, buruan. Aku pengen kurus, Jin. Eh, yang penting kurus.